Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang baru, yaitu hadis nomor 16 dari kitab ini. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Salam, menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Salam. Jadi Imam Al-Bukhari mengambil di sini dari guru beliau yang bernama Muhammad bin Salam rahimahullah. Beliau kunyahnya adalah Abu Abdullah, perawi yang thiqah, meninggal pada tahun 224 Hijriah. Qala, berkata Muhammad bin Salam, akhbarana Jarir, mengkhabarkan kepada kami, yaitu menyampaikan hadis kepada kami Jarir, yaitu Jarir bin Abdul Hamid Abu Abdullah Al-Qadhi, perawi yang thiqah pula. Beliau dilahirkan pada tahun 107 Hijriah dan meninggal pada tahun 188 Hijriah rahimahullahu ta'ala. An Abdul Malik bin Umair, beliau mendapatkan hadis ini dari Abdul Malik bin Umair Al-Qurashi Abu Umar Al-Qibti. Beliau meninggal pada tahun 136 Hijriah rahimahullahu ta'ala. An Warrad, Abdul Malik bin Umair mengambil hadis ini dari Warrad. Yang merupakan Katib Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Warrad ini adalah katibnya beliau. Katib itu sekretaris, ya, sekretarisnya sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan warrat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya At-Thiqat. Jadi Al-Imam Ibn Hibban menggolongkannya sebagai perawi yang thiqah. Qala, berkata warrat rahimahullahu ta'ala, kataba Muawiyatu, dan yang dimaksud di sini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kataba Muawiyah ilal Mughirah, sahabat yang mulia yaitu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, menulis sebuah surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa isi suratnya? Apa isi surat Muawiyah yang disampaikan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah? Isinya adalah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tulislah untukku hadis sabda Rasul yang pernah engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini surat tersebut berisi permintaan dari Muawiyah kepada Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menuliskan kepada beliau hadis yang pernah beliau dengar langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka qala Warrad, berkata Warrad. Siapa Warrad tadi? Sekretarisnya, katibnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka berkata Warrad, fa amla'i alayya, maka Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktikan kepadaku, ya, memerintahkan kepadaku untuk menulis, dan kemudian beliau mendiktikan. Wa katabtu biyadayya, dan aku pun menulis dengan tanganku. Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktikan dan Warrad mencatatnya untuk menuliskan surat balasan kepada Muawiyah yang berisi, surat balasan itu berisi inni sami'tuhu yanha an kathrati su'al, sesungguhnya aku mendengarkan beliau, yaitu mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yanha an kathrati su'al, melarang dari kathrat as-su'al. Aku pernah mendengar Rasulullah melarang dari banyak bertanya, ya, kathratus su'al, banyak bertanya. Nanti akan kita terangkan insyaallah apa yang dimaksud dengan banyak bertanya di sini. Wa ida'atil mal, dan yang kedua, aku juga mendengar beliau melarang dari ida'atil mal. Apa itu ida'atil mal? Yaitu menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan harta. Wa antila wa qal, dan juga melarang dari qila wa qal. Qila wa qal kalau diartikan secara literal adalah katanya-katanya. Maksudnya adalah mudah atau bermudah-mudahan di dalam menukilkan suatu berita tanpa mengecek terlebih dahulu bagaimana kebenaran berita tersebut. Kalau di zaman ini mungkin diistilahkan dengan isu atau gosip. Maka diantara yang dilarang oleh Rasulullah, perkara yang dilarang oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah bermudah-mudahan di dalam menyebarkan isu atau gosip yang tidak jelas kebenarannya, tidak jelas sumbernya. Taib. Hadis ini ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, kita akan membaca secara ringkas poin-poin penting yang ditulis oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah rahimahullahu taala dari syarah atau penjelasan hadis ini. Qala rahimahullah fi hadzal hadis dalilun ala hirsi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini, hadis ini menunjukkan tingginya semangat para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam alal ilm, untuk mendapatkan ilmu alladhi auhahumullahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan tingginya semangat para sahabat untuk mendapatkan ilmu yang diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari mana kita bisa ambil faedah ini? Yaitu dari kisah yang disebutkan di sini ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menulis sebuah surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah untuk meminta dituliskan hadis yang pernah beliau dengar langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bersemangat beliau walaupun jarak mereka berjauhan, ya, tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus menggali ilmu yang berasal dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun sumber ilmunya jauh, ya, mereka tidak berhenti untuk mencari cara, diantaranya adalah menuliskan surat kepada sumber ilmu tadi yang dia mengetahui hadis-hadis dari Rasulullah untuk meminta untuk dituliskan hadis yang pernah dia dengar dari Rasulullah. Faqad kana ba'duhum ya'khud an ba'din, dan inilah yang terjadi di kalangan para sahabat, sebagian yang lain mengambil ilmu dari sebagian yang lainnya lagi. Wala yamna'u syai'un min haya'in wa nahwihi, mereka tidak malu, tidak dihalangi rasa malu untuk mengambil ilmu dari sahabat yang lain yang terkadang tobaqohnya itu derajatnya itu bisa jadi di bawah sahabat tersebut, ya. Kalau disilakan tidak satu liting, yang litingnya lebih tinggi terkadang, ya, tidak malu-malu untuk mengambil ilmu dari yang litingnya lebih rendah, yang tobaqohnya lebih rendah. Inilah para sahabat, tidak menghalangi mereka rasa malu untuk, ya, mencari dan mengambil ilmu yang berasal dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, baik dengan cara musyafahatan, bertanya langsung, ya, bertanya langsung kepada sahabat yang memiliki ilmu tadi, atau dengan kitabatan, dengan menulis surat yang seperti yang ada di riwayat ini dilakukan oleh Muawiyah. Beliau menulis surat kepada Al-Mughirah. Mungkin kita pernah mendengar kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau dijuluki atau mendapatkan julukan Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang Rasulullah pernah mendoakan untuk Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah dia dalam urusan agama ini dan ajarilah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Doa dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan terwujud. Ibnu Abbas termasuk rujukan umat di dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, baik yang dikarang atau yang disusun oleh Al-Imam At-Tabari atau Al-Imam Ibn Kathir rahimahumullah dan yang selainnya dari para ulama ahlu tafsir, kita akan dapati banyak penukilan-penukilan tafsir ayat yang berasal dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, ya. Dan kita akan sangat takjub, terheran-heran jika kita pernah mendengar sebuah kisah riwayat yang sahih ketika Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ingin mengambil satu hadis dari seorang sahabat. Nah, sampai-sampai beliau rela, ya, beliau datang ke rumah sahabat yang memiliki hadis tadi, tapi didapati pintu rumahnya tertutup. Tidak kemudian karena tergesa-gesa, terburu-buru, akhirnya mengganggu sahabat yang pemilik hadis tadi. Tapi Ibn Abbas bersabar, ya, karena dia tahu, beliau tahu radhiyallahu ta'ala anhu, ya, adab di dalam mengambil ilmu. Akhirnya beliau menunggu di panas siang terik, siang hari berdebu, ya, beliau menunggu sambil tiduran di depan pintu rumah sahabat tadi, ya, sambil menutupi wajahnya dan badannya agar tidak terkena panas dan debu. Demikian, ya, sampai akhirnya sahabat tadi membuka pintu dan mengetahui ada Ibnu Abbas di depan rumahnya dan terkejut. Seandainya aku tahu engkau sedang berada di rumahku, ya, apa tidak engkau panggil saja aku datang ke rumahmu? Karena Ibnu Abbas termasuk kerabat dekat Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, saudara sepupunya, putra dari pamannya Rasulullah. Dan sahabat pemilik hadis tadi tahu kemuliaan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Tapi walaupun demikian, Ibnu Abbas adalah sahabat yang memiliki keutamaan, ya, bahkan termasuk kalangan ulama dari para sahabat, tapi tidak malu-malu, tidak gengsi untuk mengambil ilmu dari sahabat yang lain, sampai seperti itu caranya, ya. Nah, barakallahu fikum. Demikian, ya, maka ini juga merupakan ibrah, pelajaran bagi kita semua kaum muslimin yang ingin meniti jejak Rasulullah dan para sahabat. Jangan sampai kita terhalangi dari ilmu karena rasa malu, ya. Malu untuk duduk di majelis ilmu lah. Sampai-sampai para ulama, ya, menyebutkan sebuah ungkapan, la yanalul ilma rajulan, tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, ya. Yaitu yang memiliki rasa malu, dan yang kedua al-kibr, yang memiliki ada kesombongan di dalam hatinya. Ini dua sifat ini jika ada pada diri seorang akan menghalangi dia dari ilmu. Nah, maka hendaknya para thullabul ilm kaum muslimin tidak terhalangi dari ilmu karena dua sifat ini tadi, yaitu sifat al-kibr, sombong, dan yang kedua adalah al-haya, malu. Nah, qala rahimahullah wa hum uswatuna, demikianlah mereka para sahabat adalah teladan kita. Li'annahum istafadu min nasaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi wassahum bi talabil ilm wa hamlil ilm wa nashrihi. Kenapa mereka sampai demikian para sahabat? Karena mereka telah mengambil pelajaran penting dari wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewasiatkan kepada mereka untuk giat di dalam mencari ilmu, menjaga ilmu dan menyebarkannya. Sering kita mendengar hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mencari ilmu, keutamaan ilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, di dalam sebuah hadis, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Itu dia akan memahami ilmu agama ini dengan benar. Seorang yang dipahamkan dalam urusan agamanya, maka ini tanda Allah menginginkan kebaikan baginya. Begitu juga Rasulullah menghasung para sahabatnya untuk menyebarkan ilmu ini. Sampai-sampai dalam sebuah hadis beliau bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku, sebarkan ilmu dariku walaupun hanya satu ayat, ya, walaupun hanya satu ayat. Tentunya ayat yang memang dipahami dengan pemahaman yang benar. Fala yastati'u ayyahmilal ilma ahadun wa yanshurahu illa idza talabahu wa akhadahu an ahlihi bijiddin wa jitihadin wa raghbatin wa ihtisabin. Dan tidak akan mungkin seseorang itu bisa memiliki ilmu memahami ilmu, menjaga ilmu dan menyebarkannya, kecuali jika dia mencari ilmu tersebut, mengambilnya, mengambil ilmu tersebut dari ahlinya, dari orang yang memang memiliki ilmu dengan kesungguhan dan upaya yang sungguh-sungguh, kemudian raghbah, semangat yang tinggi, wahtisab, dan juga niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu tadi. Ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang bisa kita ambil dari kisah Muawiyah menuliskan surat kepada Al-Mughirah untuk dituliskan hadis yang pernah beliau dengar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekarang kita akan memasuki matan hadis, ya. Qala syarih rahimahullah, wa fi hadzal hadis an-nahyu 'anil wuqu' fi thalathati umur. Di dalam hadis ini terdapat larangan terjatuh ke dalam tiga perkara. Larangan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada umatnya, jangan sampai terjatuh pada tiga perkara ini. Yang pertama, al-amrul awal. Perkara yang pertama adalah kathratus su'al. Ya, tadi yang didiktekan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada sekretarisnya Warrad sebagai surat balasan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, isinya inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al. Sesungguhnya aku mendengar beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang dari kathratus su'al. Jadi ini perkara pertama yang beliau larang di dalam hadis ini. Qala syarih, wal muradu bis su'al, dan yang dimaksud dengan pertanyaan di sini, ya, kathratus su'al maknanya banyak bertanya. Bertanya yang seperti apa yang dilarang? Wal muradu bis su'al al manhi anhu ma kana fi asrin nubuwah. Banyak bertanya yang dimaksud di sini adalah, nanti ada dua jenis. Beliau menyebutkan yang jenis pertama dulu, yaitu banyak bertanya ketika zaman kenabian. Banyak bertanya ketika masih zaman kenabian, yaitu di masa Rasulullah masih hidup, ketika wahyu belum tuntas turunnya. Wahyu masih turun, wahyu dari Allah kepada Rasulnya masih turun silih berganti dan belum tuntas turunnya. Maka di masa-masa itu ada larangan untuk banyak bertanya. Maksudnya, fannahyu anis su'al anil asya' allati lam tuharram fi syari'atil Islam bal maskutun anha. Farubbama yas'al as-sa'il an syai'in maskutun anhu fayuharram min ajli su'alihi fayatarattab ala dhalika al-ithm. Gambarannya adalah, yang dimaksud larangan banyak bertanya di masa kenabian adalah bertanya tentang perkara-perkara yang tidak disebutkan keharamannya di dalam syariat Islam. Perkara-perkara yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bal maskutun anhu anha, bahkan perkara itu didiamkan oleh syariat, tidak disebutkan keharamannya. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, ya, tidak menyebutkan kalau perkara itu haram, maka dilarang ketika itu untuk bertanya tentang perkara yang seperti itu, perkara yang Allah dan Rasulnya diam dan tidak mengharamkannya. Maka tidak boleh di masa itu untuk banyak bertanya, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, padahal Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, ya. Karena Allah dan Rasulnya bisa jadi sengaja tidak menjelaskan hal itu sebagai rahmat terhadap umat, sebagai bentuk rahmat terhadap manusia. Tapi bisa jadi kalau sudah banyak bertanya tentang perkara yang didiamkan Allah dan Rasulnya tadi, bisa-bisa perkara itu jadi diharamkan akhirnya. Fayuharram min ajli su'alihi, Bisa jadi karena terlalu banyak bertanya, akhirnya perkara itu diharamkan. Ya. Sehingga fayatarattab ala dzalikal itsm, maka si penanya tadi yang banyak bertanya tadi, sehingga akhirnya perkara itu diharamkan Allah atau Rasulnya, dia akan mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan dosa karena sebab dia banyak bertanya, akhirnya perkara yang awalnya didiamkan akhirnya menjadi haram. Akhirnya menjadi haram. Dan inilah maksud dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi." Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya, yang paling besar kesalahannya adalah yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, tapi kemudian karena pertanyaannya tadi akhirnya perkara yang tidak diharamkan menjadi haram karena sebab pertanyaannya tersebut. Ini kata Rasulullah. Rasulullah sifati sebagai orang muslim yang paling besar dosanya, ya, karena menjadikan perkara yang harusnya tidak diharamkan menjadi haram karena pertanyaannya. Jadi dimaksud larangan banyak bertanya di masa kenabian, karena di masa itu wahyu belum turun tuntas, sehingga kalau ada perkara-perkara yang sengaja tidak disebutkan hukumnya oleh Allah dan Rasulnya, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan banyak bertanya. Tapi ini sudah lewat, masa kenabian sudah lewat, ya. Dan syariat sudah sempurna dan lengkap. Tidak ada perkara yang bisa mengantarkan manusia kepada jannah kecuali telah disebutkan, dan tidak ada perkara yang akan mengantarkan seorang kepada neraka, menjerumuskan seorang kepada neraka kecuali telah disebutkan. Ya. Jenis yang kedua, larangan banyak bertanya, baik yang berlaku di masa kenabian maupun berlaku di masa setelah kenabian. Jadi kalau yang pertama tadi, jenis yang pertama larangan banyak bertanya di masa kenabian saja. Adapun jenis yang kedua ini, larangan banyak bertanya baik di masa kenabian maupun setelahnya. Kata beliau rahimahullah, huwa su'alut ta'annut wa ta'jiz alladhi yasdur min ba'din nas li ahli al-'ilm. Yang dimaksud adalah banyak bertanya dengan pertanyaan yang ta'annut, memberat-beratkan. Pertanyaan yang memberat-beratkan, berlebih-lebihan, wa ta'jiz, atau juga pertanyaan yang mengandung ta'jiz. Ta'jiz itu maknanya adalah melemahkan. Pertanyaan yang ingin menjatuhkan, yang biasanya ini terjadi pada sebagian orang, ingin menjatuhkan seorang ulama di hadapan umat, sehingga sengaja dia bertanya pertanyaan-pertanyaan yang akan menunjukkan kelemahan ulama tadi, alim tadi. Ini pertanyaan yang disebut dengan su'alu ta'jiz, pertanyaan yang diniatkan untuk menunjukkan kelemahan, ya, yeah, seorang alim, seorang ahlul ilm, sehingga menjatuhkan kedudukannya di tengah-tengah umat. Liyudhir ajizahum wa adama qudratihim anil ijabah anis alil masail, untuk menunjukkan kelemahan alim tadi, seorang yang alim tadi, dan menunjukkan dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaannya. Ya, ini perkara yang tercela, ya, perkara yang tercela. Aw rubbama ta'allama syakhsun hukma mas'alatin minal masail asy-syar'iyyah wa imtahana biha 'aliman minal ulama li yudhhira 'ajzahu. Ini gambarannya semisal seseorang yang sudah tahu hukum sebuah permasalahan dari permasalahan-permasalahan syar'i, kemudian dia sengaja bertanya untuk menguji kemampuan seorang alim dari kalangan para ulama untuk menunjukkan kelemahannya. Wa rubbama bayyana yubayyinu sa'ilu hukmal mas'alati wa bidatihi. Kemudian kalau sudah tidak bisa menjawab si alim tadi, dia menunjukkan jawabannya, dia menyebutkan jawabannya. Jadi awalnya dia sudah tahu sebenarnya jawabannya, tapi dia sengaja tanya, ya. Kalau pas si alim tadi tidak tahu, ya, benar-benar tidak tahu, dia akhirnya ingin menunjukkan dirinya bahwasanya saya tahu, ya. Nah, ini adalah perkara yang tercela. Fayudhir fadlahu 'alal mu'allim alladhi yas'alu alladhi sa'alahu. Ya, jadi di sini ada unsur riya pula, ya. Ingin menunjukkan dia ingin menunjukkan kelebihannya, ya, dengan cara menjatuhkan seorang alim dari kalangan para ulama. Kata Syekh Zaid rahimahullah, wa hadza ismuhu azim, dan ini dosanya besar. Kelakuan yang seperti ini mengandung dosa yang besar. Lima fihi min adami ihtiramil ulama, karena di dalamnya terkandung sikap tidak ada penghormatan terhadap para ulama, tidak menghormati para ulama. Walima fihi minal abath, dan di dalamnya terkandung unsur al-abath, sia-sia. Li'annahu su'alu ta'annutin wa ta'jizin, karena pertanyaan yang diajukannya adalah pertanyaan yang berlebih-lebihan, memberatkan, dan ada unsur ta'jiz untuk menjatuhkan kedudukan seorang alim. Wa makana yaf'aluhu fi 'ahdin nabi, wa makana yaf'aluhu fi 'ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam illa al-yahud wa man walahum minal kuffar, dan tidak ada yang melakukan hal yang seperti ini di zaman nabi kecuali orang-orang Yahudi, kecuali orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka dari kalangan orang-orang kuffar. Jadi barang siapa yang melakukan hal semisal ini, menyerupai perbuatannya orang-orang Yahudi di zaman nabi, wa na'udzubillahi min dzalik. Kama fi qaulillahi ta'ala, sebagaimana kisah asbabun nuzul dari ayat di dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang perkara ruh. Ya, ayat ini turun karena sebabnya adalah karena pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah, bertanya tentang perkara ruh. Ya, maka Allah turunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Nabi alaihi salatu wasalam, ar-ruh min amri rabbi, ruh itu adalah perkara Rabbku. Qala rahimallahu, dzalika annahu lamma kanat kalimatul ruh yu'raf 'indal yahud 'anha al-yahud ya'rif 'anha al-yahud annaha tutlaq wa yuradu biha akthar min ma'na. Kenapa orang-orang Yahudi di zaman Nabi bertanya kepada Nabi tentang ruh? Karena orang Yahudi tahu bahwasanya kalimat atau kata ruh itu memiliki makna lebih dari satu. Jadi memiliki banyak makna. Sa'alu anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bertanya kepada Nabi, au azu ila nafarin minal kuffar liyas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anha. Dan terkadang orang Yahudi tadi, orang-orang Yahudi juga tidak berani bertanya langsung, tapi menyuruh orang-orang musyrik, orang-orang kufar yang lain untuk bertanya kepada Nabi tentang ruh tadi. Dan Rasulullah, ya, tidak segera menjawab, ya. Beliau terkadang kalau ditanya diam sampai ada wahyu yang turun dari Allah, kemudian beliau baru menjawabnya. Demikian Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tapi mereka, orang-orang Yahudi, terus bertanya dan bertanya. Qalu, dan mereka berkata antara satu dengan yang lain, sesama orang Yahudi, mereka bertanya, qalu bi ayyi wahidatin ajaba anha naqulu la, Al-maqsud kada, yakni liyudhiru ajzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di majelis-majelis mereka, orang Yahudi, mereka mengatakan, ya, kita tanya kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, tentang ruh. Apa itu ruh? Dan nanti kalau dia, yaitu Rasulullah yang dimaksud, menjawab, maka kita menjawab makna ruh, ya, menyebutkan salah satu makna ruh, maka kita katakan tidak, bukan itu maknanya, ya, bukan itu yang kami maksudkan. Karena memang tadi kalimat ruh atau kata ruh tadi itu memiliki makna lebih dari satu. Jadi kalau misalnya kita tanya apa itu ruh kepada Nabi, ya, orang Yahudi tadi, kalau Nabi menyebutkan salah satu makna, maka kita katakan, oh itu salah, tidak seperti itu maknanya. Ya, kami maksudkan makna yang lain, ya. Jadi memang tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan Nabi di hadapan umat, untuk menunjukkan, oh ini loh, Nabi kalian ini tidak bisa menjawab dengan benar. Maksudnya orang Yahudi tadi seperti itu. Ini tidak terjadi pada mereka kecuali karena lihubthihim, karena jeleknya akhlak mereka, karena rendahnya dan hinanya mereka, orang-orang Yahudi. Id kalimatur ruh wa yas'alunaka 'anir ruh tutlaq wa yurad biha Jibril alaihissalam, ya. Jadi kembali lagi, kalimat ruh itu memang maknanya lebih dari satu. Jadi kalau misalnya Rasulullah ditanya apa itu ruh, maknanya lebih dari satu. Terkadang kalimat ruh itu bisa bermakna Jibril, ya, malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin, turun dengannya, yaitu dengan membawa Al-Qur'an, ar-ruhul amin, ya, ruh yang terpercaya, maksudnya adalah Jibril, ya, ar-ruhul amin yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Jibril alaihi salam. Ini makna yang pertama. Wa tutlaq wa yuradu biha arwahul makhluqat. Bisa juga ruh, ya, itu dimaknakan arwahnya, ruh-ruhnya para makhluk. Arwahnya para makhluk, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi ketika beliau menyebutkan tentang peristiwa kematian seseorang sampai akhirnya dimasukkan ke dalam kuburnya, dan Rasulullah menyebutkan peristiwa yang terjadi dan akan dialami oleh seorang hamba di dalam kuburnya. Di dalam hadis tersebut diantaranya terdapat lafaz fatu'adu ilaihi ruhu, maka dikembalikanlah ruh orang yang meninggal tadi ketika sudah berada di dalam di alam kubur, rohnya yang tadi sudah dicabut dikembalikan lagi ke dalam jasadnya untuk kemudian ditanya, untuk menghadapi fitnah kubur, pertanyaan dari malaikat, ya, yang sempat kita bahas, man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk, siapa rohmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kemudian kalau dia bisa menjawab dengan benar, dia akan mendapatkan nikmat kubur, ya, mendapatkan nikmat kubur, dan di dalamnya dia akan ditemani di dalam alam kubur itu seorang yang mukmin yang selama di dunia dia beramal soleh dan bisa menjawab fitnah kubur dengan benar, dengan lancar, maka dia akan ditemani oleh seorang yang sangat rupawan, bagus bajunya, harum baunya, dan akan menemaninya terus-menerus di alam kuburnya sampai hari kiamat. Itulah jelmaan dari amalan solehnya yang ketika di dunia. Dan sebaliknya orang yang kufar, orang-orang munafikun, dan orang-orang yang bermaksiat, sebaliknya akan ditemani orang yang jelek, buruk rupanya, busuk baunya, karena itu adalah gambaran dari amal jeleknya ketika di dunia. Demikian. Syahidnya adalah di dalam hadis tersebut disebutkan lafaz fatu'adu ilaihi ruhu, akan dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Jadi di alam kubur pun ruh akan dikembalikan ke dalam jasad, ke dalam jasad-jasad kita. Tapi tidak kemudian, oh berarti bangkit lagi. Tidak, ya, dijelaskan oleh para ulama, memang dikembalikan tapi tidak hidup seperti hidup ketika di dunia. ya sudah mati. Mati, sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi berbicara, bergerak, sudah tidak bisa. Tapi untuk diadab tadi, atau diberikan nikmat kubur, tergantung amalannya. Karena alamnya sudah berbeda, alamnya sudah tidak di alam dunia lagi, tapi di alam barzakh. Wa tutlaq wa yuradu bihal Qur'an. Itu makna yang kedua dari ruh. Makna yang ketiga dari ruh, bisa juga kalimat ruh atau kata ruh itu dimaknakan Al-Qur'an. Dimaknakan dengan Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat di dalam surat Asy-Syura. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wasallam ruh, ya, disebutkan dengan kata, dengan sebutan ruh. Dan telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi ruh dari sisi kami, ya. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Al-Qur'an. Maka orang-orang Yahudi tadi, maksud mereka bertanya tentang ruh adalah jika kemudian Rasulullah menjawab makna ruh dengan salah satu dari tiga makna ini tadi, maka mereka akan mengatakan la nuridu hadza, yang kami maukan bukan itu, kami maukan yang lain, makna yang lain, ya, karena memang niatnya adalah niat jelek, ingin menjatuhkan kedudukan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka dari kisah ini kita tahu bahwasanya perbuatan tercela itu banyak bertanya dengan pertanyaan yang berlebih-lebihan, memberat-beratkan, atau dengan tujuan untuk menjatuhkan kedudukan seorang alim minal ulama, itu adalah perbuatannya orang-orang Yahudi. Maka tidak sepantasnya kaum muslimin menyerupai mereka, sehingga tidak boleh bagi kita untuk bertanya kepada para ulama dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hajat, tidak diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Warubbama yakunu al-gharad minha idhara al-ajz, ajzil 'alim an ba'di masailil ilm. Apalagi jika diniatkan untuk menunjukkan kelemahan alim tersebut tentang permasalahan, tentang suatu permasalahan ilmu. Kadzalika as-su'al alladhi la fa'idata min wara'ih. Begitu juga kita dilarang dari pertanyaan, banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak ada fa'idahnya, tidak ada fa'idah di baliknya. La yajuzu ayyuwajjah lil ulama, tidak boleh kita bertanya kepada para ulama pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfa'idah, karena tidak ada faedahnya. Fama baqiya illa ma wajaba su'al anhu wa ma jaza su'al anhu. Ini tadi pembahasan yang panjang dari awal ini tadi, membahas tentang pertanyaan yang dilarang di dalam agama. Kita dilarang untuk banyak bertanya tentang perkara-perkara tadi yang tidak ada faedahnya, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk bertanya hal itu, atau pertanyaan yang memberat-beratkan. Nah, atau pertanyaan yang niatnya untuk menjatuhkan atau menunjukkan kelemahan seorang alim. Di antara juga termasuk bentuk banyak bertanya yang dilarang, atau termasuk bentuk pertanyaan yang berlebihan, adalah mempertanyakan perkara yang belum terjadi. Pertanyaan yang belum terjadi. Nah, itu termasuk pertanyaan yang ta'annud, yang berlebihan dan memberatkan. Nanti kalau seperti ini gimana ya? Padahal belum terjadi. Nah, dan ini diriwayatkan dari kaum salaf, bahwa kaum salaf mengingkari jika ada yang bertanya tentang hal yang belum terjadi. Nah, tunggu dulu sampai terjadi, nanti kami akan memfatwakan. Demikian sebagian riwayat dari kaum salaf. Setelah kita mendengar penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diharamkan di dalam agama, sekarang tersisa pertanyaan yang justru wajib hukumnya untuk ditanyakan, atau yang sekedar hukumnya jais, boleh untuk ditanyakan. Berkata Syekh Zaid rahimahullah, alladhi yajibu su'al anhu huwa amruddin. Adapun pertanyaan yang wajib bahkan untuk diajukan, wajib untuk seorang muslim untuk bertanya, adalah tentang amruddin, perkara agama. Tentang perkara agama, usulan wa furu'an wa hukukan wa fara'id wa wajibat wa mustahabbat wa muharramat wa makruhat. Perkara agama yang memang penting untuk diketahui, seperti permasalahan-permasalahan usul, pokok-pokok agama, pondasi-pondasi agama, tentang akidah, tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Penting seorang mukmin, seorang muslim untuk mengetahuinya. Jika dia tidak tahu atau belum mengetahui, maka wajib hukumnya untuk dia bertanya kepada orang yang mengetahui. Begitu juga perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang di dalam agama yang memang dibutuhkan, wa huquqan, dan perkara-perkara yang menjelaskan tentang hak, ya, hak-hak. Apa itu hak Allah terhadap kita? Apa hak Rasulullah terhadap kita? Ya. Apa hak pemerintah terhadap kita, penguasa? Pemerintah, penguasa memiliki hak atas kita. Apa hak mereka yang wajib kita tunaikan? Kita harus tahu. Ya. Apa hak orang tua kita terhadap kita? Ya. Hak saudara kita. Ya. Saudara kita sama muslim. Nah, kita harus tahu yang seperti itu. Jika kita belum tahu, maka hukumnya wajib untuk bertanya. Wa faraid wa wajibat, begitu juga perkara-perkara yang wajib di dalam agama ini hukumnya. Rukun Islam tadi, ya, salat, puasa, zakat, haji. Seorang yang hendak menunaikan zakat belum tahu ilmunya, dia memiliki bisnis ternak, naam, ternak kambing atau ternak sapi, dan sudah mencapai nisab, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Nah, bagaimana kadar nisabnya? Kita memiliki harta, uang, ya, berapa nisabnya, dan bagaimana cara kita membayar zakatnya? Kita memiliki sawah, tanah pertanian, ya. Nah, bagaimana cara kita membayarnya, membayar zakatnya, ini harus tahu, ya. Nah, jika belum tahu, maka hukumnya wajib untuk bertanya. Begitu pula orang yang hendak menunaikan haji, belum tahu ilmunya, wajib untuk bertanya. Begitu juga perkara-perkara yang hukumnya mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, atau perkara-perkara yang muharramat, juga wajib kita tahu agar jangan sampai kita terjatuh padanya. Begitu pula perkara-perkara yang makruhat, hukumnya makruh, agar jangan sampai kita terjatuh padanya. Hadza yajib 'alal muslimin ay yas'alu 'anhu al ulama. Ini adalah perkara-perkara yang wajib bagi kaum muslimin untuk bertanya kepada para ulama, wa ay yatadzakaru daiman wa abadan fi hadhil abhas wa hadhil mawdu'at al muhimmah allati tata'allaq bi amri dinihim. Dan terus ya tadzakar, mengingat-ingat, memurojaah, mengulang-ulang maklumat tentang perkara-perkara tersebut, tentang perkara-perkara penting di dalam agama. Maka perkara-perkara yang disebutkan di atas tadi, fasual an dzalika wajib. Bertanya tentang hal itu jika kita belum tahu adalah wajib hukumnya. Adapun wasual anil mubahat wa amma huwa min furudil kifayah jaizun lil insan ay yas'al anhu al alima bi husni niyyah. Adapun bertanya tentang perkara-perkara yang hukumnya mubah, ya, atau yang termasuk fardu kifayah, itu hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya jaiz seseorang bertanya kepada seorang alim, seorang yang berilmu, tapi dengan tetap menjaga niat baik. Nah, Nah, demikian tentang perkara-perkara yang tentang hukum bertanya di dalam agama. Tadi terbagi menjadi tiga, yang wajib hukumnya, kemudian yang jais, dan yang awal-awal tadi kita sebutkan adalah yang diharamkan di dalam agama ini untuk banyak bertanya tentang hal tersebut. Kemudian perkara yang kedua yang dilarang di dalam hadis ini, wa ita'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. An-nahyu an ita'atil mal, hal ini menunjukkan larangan dari menyia-nyiakan harta. Wa yajibu an yu'lam annal mala huwa malullahi azza wa jalla, dan yang wajib untuk kita pahami dan kita ketahui bahwasanya harta yang kita miliki itu, dan semua yang dimiliki oleh manusia, harta yang kita miliki itu hakikatnya adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah milik Allah Azza wa Jalla. A'tahu wa yu'tihi man yasha'u min ibadi, yang Allah berikan kepada barang siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Dari sini kita tahu harta yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, rumah, mobil, uang dan sebagainya, itu hakikatnya bukan punya kita, bukan milik kita. Itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita. Karena buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda duniawi itu kepada orang yang sawaun akana salihan am talihan, baik orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh, ya, orang yang jelek agamanya juga diberi harta benda duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kathratal mal inda syakhs la tadullu ala salahihi wala ala fasadihi, dan yang penting untuk kita pahami, banyaknya harta pada seseorang, jika seorang memiliki harta benda yang melimpah, yang banyak, itu bukan tolak ukur, bukan menunjukkan bahwasanya orang itu baik di sisi Allah, dan juga sebaliknya tidak menunjukkan orang itu jelek di sisi Allah. Jadi harta benda duniawi itu sama sekali bukan tolak ukur menentukan apakah seorang tersebut baik di sisi Allah ataukah tidak. Tolak ukurnya bukan harta. Wa innama Allahu azza wa jalla yu'ti bimuqtada hikmatihi, hanyalah Allah memberikan harta duniawi tersebut sesuai dengan hikmahnya. Man syaa min ibadihi yuwassa' alaihi rizq wa man syaa yudayyiq alaihi, jika Allah menghendaki Allah akan meluaskan rizki pada seorang, dan jika Allah menghendaki Allah akan menyempitkannya, Allah akan menjadikan rizkinya sempit. Wa man syaa yakuna baina dzalika fal hukmu lillahi tabaraka wa ta'ala, atau jika Allah menghendaki juga dia tengah-tengah, ya. Nah, huwallazi yaqsim bainal ibadi arzaqahum, Allah lah yang membagi-bagikan kepada hambanya ini rizki-rizki mereka, Allah yang menentukan kadarnya. Lihada ankarallahu tabaraka wa ta'ala ala al-kuffar alladhina i'taradu ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Allah mengingkari ucapan orang-orang kuffar yang memprotes kenapa kenabian itu diberikan kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini juga terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa kenabian itu diberikan kepada salah seorang dari bangsa Arab? Kenapa tidak diberikan kepada kami, keturunan orang-orang Yahudi, atau keturunan Bani Israel? Kenapa kok diberikan kepada bangsa Arab? Ya. Maka Allah membantah mereka, mengingkari ucapan mereka di dalam firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagikan rahmat dari Rabb-Mu? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, kamilah, kata Allah, yang membagikan di antara mereka rezeki mereka di kehidupan dunia ini. Allah yang menentukan kadarnya. warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kamilah yang mengangkat derajat antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi masalah rizki, banyaknya harta, itu Allah yang menentukan. Begitu pula derajat kemuliaan seorang, itu Allah yang mengaturnya dan menentukannya, Allah yang membagi-baginya. Qala rahimallahu fahuwa yabsut ar-rizqa liman yasha wa yuqaddir 'ala man yasha. Allah meluaskan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi barang siapa yang Dia kehendaki. Fa wajibar ridha bi qismatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka sikap kita, sikap hamba adalah wajib bagi kita untuk ridha. Ridha kita dengan pembagian yang telah Allah berikan kepada kita, tapi tidak berarti menafikan usaha, ya, menafikan usaha dan upaya, tidak. Nah, tapi masalah rezeki memang Allah telah menentukan, maka wajib bagi kita untuk ridha. Fala yajuzul hasad min ba'din nas li ba'din, tidak boleh hukumnya, haram hukumnya untuk bersikap hasad. Bersikap hasad kepada orang lain yang Allah berikan kelebihan rezeki. Jadi la yajuzu lil faqir ay yahsad al ghani, tidak boleh seorang yang fakir yang rezekinya dibatasi, ya. Naam, hasad terhadap seorang yang kaya, tidak boleh. Dan pernah kita singgung apa itu hasad? Para ulama menyebutkan definisi tentang hasad. Apa itu hasad? Definisi hasad adalah ayyakrah syakhsun bi ni'matillahi allati a'tahu Allahu li 'abdin. Atau yang semakna dengan itu, hasad adalah membenci seseorang mendapatkan nikmat dari Allah. Sekedar benci, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, itulah hasad. Ya. Terlebih lagi jika rasa benci itu dia tunjukkan, dia ungkapkan dengan dalam bentuk yang diharamkan secara syar'i. Rasa benci itu dia tampakkan kepada orang tadi, atau bahkan karena rasa benci yang ada pada dirinya, dia berusaha agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini lebih besar lagi dosanya. Jadi sekedar benci saja itu sudah termasuk hasad. Membenci orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, baik nikmat duniawi maupun nikmat agama, maka itu adalah hasad. Nah, maka tidak boleh seorang untuk bersikap hasad terhadap orang lain yang Allah berikan nikmat. Jika sampai dia mengucapkan, misalnya seorang fakir mengucapkan, mengomentari seorang yang kaya yang diberikan Allah kelapangan rezeki, orang itu sebenarnya tidak pantas dapat rezeki dari Allah, dia tidak pantas mendapatkan harta benda yang banyak itu, maka wadzalika i'tiradun 'ala Allah, ini adalah bentuk i'tirad, tidak ridha terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala, pembagian dari Allah. Fallahu yu'ti dunya man ahab. Tapi yang perlu kita pahami, sesungguhnya Allah yu'ti dunya man ahab wa man lam yuhib. Allah memberikan dunia ini, memberikan harta benda duniawi itu kepada orang-orang yang Allah cintai dari kalangan orang soleh, orang yang taat di dalam agamanya. Tapi juga Allah memberikan dunia itu kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Oleh karena itu kita mendapati banyak, tidak sedikit orang kafir, orang yang ingkar, bahkan ateis, tidak mempercayai keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempercayai wujud Allah, tapi Allah berikan dia harta yang melimpah. Karena memang Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai, tapi juga kepada orang yang tidak dia cintai pun Allah beri. Akan tapi bedanya, wala yu'ti ad-din illa man ahab min ibadihi dhukuran wa inatan. Tapi Allah tidak akan memberikan agama ini, tidak akan memberikan keimanan ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai dari kalangan para hambanya. Ini menyerupai sebuah lafadz hadis, ya, ada lafadz hadis yang memang atau asar dari sahabat yang menyebutkan tentang demikian. Singkatan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan demikian. Innallaha yu'ti dunya ila man ahab wa man lam yuhib wa la yu'til iman illa man ahab. Allah memberikan dunia ini kepada yang dia cintai dan tidak dia cintai. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah, kemudian terkait dengan ida'atul mal, terkait dengan menyia-nyiakan harta, hendaknya kita mengetahui anna hadzal mal alladzi a'tallahu man yasha'u min ibadihi la yajuzu li ahadin ay yatasarrafa fihi binfaqihi fi wujuhil haram aw ya'khudhuhu min wujuhil haram. Harta benda ini yang telah Allah berikan kepada barang siapa yang Allah kehendaki dari kalangan para hambanya tidak boleh bagi pemiliknya untuk menginfakkannya, membelanjakannya pada perkara-perkara yang Allah haramkan. Begitu pula tidak boleh mencari harta dari jalan yang haram. Sawa'un fil mu'amalat aw fil ghish aw fis sariqah wan nahb wal ikhtilas wal ghasb war riba. Tidak boleh mencari harta dari jalan yang haram, baik dengan cara penipuan, pencurian, perampokan, dan dari jalan riba. Riba ini termasuk perkara yang musibah yang melanda umat. Nah, tidak sedikit dari kaum muslimin yang bermudah-mudahan di dalam perkara riba. Sebagian mereka tidak malu-malu lagi untuk memakan harta riba. Ini sangat disayangkan, ya. Padahal riba adalah perkara yang haram, diharamkan, dan dosanya besar. Dosanya besar. Kullu hadhihi turuq idza salakaha man yatlubul mal fa innahu jana ala nafsihi. Seorang yang mencari harta benda dari jalan-jalan yang haram ini, maka dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Wa tabi asbabil uqubat al-ajilah wal ajilah, dan dia telah mendatangkan bagi dirinya sendiri sebab-sebab hukuman yang disegerakan maupun yang di akhirat nanti. Fala yatlub al-mal illa min wujuhil halal, maka hendaknya seorang hamba tidak mencari harta kecuali dari jalan yang halal. Dan bukan artinya seorang muslim, seorang mukmin itu dilarang untuk jadi orang yang kaya. Tidak, ya. Seorang tidak dilarang jadi orang yang kaya, boleh-boleh saja asalkan dia menunaikan hak dari hartanya tersebut dengan mengeluarkan zakatnya, bersedekah. Nah, dan menginfakkannya, membelanjakannya di jalan yang halal, yang telah Allah halalkan. Dan jangan sampai membelanjakannya di perkara yang Allah haramkan. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh, ya, di antara bentuk-bentuk yang haram membelanjakan harta benda di perkara yang haram, kalladzi ya'kuluna bihil muharramat, dia dengan harta tersebut membeli makanan-makanan yang haram, kal muskirat wal mukhaddirat wa ma la yahillu lahum, minuman atau makanan yang memabukkan, ya, dan yang semisalnya. Ini adalah hal atau perkara-perkara yang tidak halal, maka tidak boleh kita membelanjakan harta kita untuk perkara-perkara tersebut. Dan menginfakkan harta di jalan yang haram hukumnya adalah haram dan dosa. Karena sekali lagi harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikan kepada mereka dari harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi harta benda itu sebenarnya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi, dititipkan ya, dititipi harta itu untuk diuji bagaimana kita membelanjakannya. Apakah di jalan yang Allah ridhoi ataukah justru sebaliknya. Fasahibul mal mustakhlafun fihi liya'rif haqqallah fihi wa kaifa ya'mal fihi, sehingga seorang yang mendapatkan harta itu dia adalah dititipi dan diberikan amanah. Apakah dia mengetahui hak Allah di dalam harta tersebut, dan untuk menguji dia bagaimana dia membelanjakan hartanya. Dan nanti di hari kiamat semua orang pasti akan ditanya tentang an umrihi wa an syababihi wa an ilmihi, ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk perkara apa, masa mudanya dihabiskan untuk hal apa, ilmunya bagaimana, ilmu yang sudah dia pelajari apakah sudah diamalkan dan didakwahkan ataukah belum. Begitu juga hartanya, ditanya tentang dua hal tentang harta tersebut, min ainak tasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia belanjakan. Nah, maka ini menunjukkan ya, perkara harta itu penting. Artinya kita akan ditanya dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita belanjakan dan kita infakkan. Hal ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi atau pada perkara yang sia-sia, itu semua termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang telah dilarang oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Nah, jadi bentuk idha'atul mal, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis yang semakna dengan ini juga menyebutkan bisa dalam bentuk membelanjakannya kepada perkara yang tidak diizinkan di dalam syariat dan tidak ada faedahnya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dengan tarku hifdhihi ma'a imkanil hifd, tidak menjaga harta tersebut ya, misalnya. Jadi kita misalnya memiliki harta benda, memiliki kendaraan, di antara bentuk ya, syukur kita adalah menjaga harta tersebut, jangan sampai rusak, jangan sampai ya hilang atau yang semisalnya. Jika kita tidak perhatian terhadap harta kita sehingga akhirnya harta itu rusak atau hilang atau semisalnya, maka itu juga termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Tersisa satu perkara lagi, yaitu ila waqal, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillahi taala. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.